memang cinta abang. Susah senang mesti tetap sabar. Tapi banyak kebisik-kebisik setan. Katanya ini kagak setia sama abang. Pake siapa ya? Biar apa kata orang. Yang penting abang bisa rasai. Sayang ini cinta ini gak diobrol. Cintaku hanya karena Allah. Sayangku hanya karena Allah. Senang mesti tetap sabar. Tapi banyak kebisik-kebisik setan. Katanya ini kagak setia sama abang. Jangan dengerin orang bang. Biar apa kata orang. Yang penting abang bisa rasai. Sayang ini cinta ini gak diobrol. Subhanallah. Kejang.